muncul suara persentuhan atau menyatukan gelombang dengan luar biasa super banyak pada lalu ini. Saya kira kita harus mundur dulu ke kekuatan atau gelombang yang lebih besar, yaitu gelombang iman di sampai dengan catatan harus terus dengan berada. Tapi untuk memahami IPS 60% saja, kita harus membuka lagi gelombang manusia besar, yaitu gelombang manusia Jawa. Untuk mengumumkan manusia Jawa, saya kira kita harus mengerti asal-usul dan sejarah dari bagian seluruh manusia. Kalau kita ingin tahu manusia, maka kita harus mau tidak mau mencari informasi dari yang bikin manusia. Nah, nanti dari maunya yang bikin manusia ini baru kita ketahui beberapa konsep dasar kenapa dan bagaimana manusia diciptakan. Baru kita ketahui gimana. Kalau kita berangkat dari Bung Renville tentang sumbu pendeta, saya kira kita memang memerlukan pembelajaran kembali. Jadi ada orang berpikir pendek atau sumbu pendek, ada orang berpikir panjang. Itu tidak cukup juga, karena kemudian dia harus berpikir konstan, karena panjang itu ruang, kalau konstan itu waktu. Setelah berpikir panjang dan konstan, tampaknya Anda bukan sedang berpikir panjang dan konstan saja untuk menemukan kebaikan itu. Anda harus berpikir lipat, karena setiap fakta sebenarnya ada lipatan-lipatan. Anda akan tertipu oleh berita media dan mensos kalau Anda tidak mengerti lipatan-lipatan. Seluruh pembangunan negara ini juga tidak mengerti lipatan. Dia linier, pendek. Semua pembangunan, semua konsep, bahkan elemen-elemen modern itu pendek, paling pol menengah, tidak terlalu panjang. Dan tidak mengerti lipatan. Setelah lipatan, ternyata tidak cukup. Kita ini sebenarnya sedang berlari di stadion. Semua orang berlari di stadion muter. Sehingga orang kehilangan pengetahuan, apakah benar yang di belakangmu itu orang yang lebih belakangan dari kamu? Stok kamu baru berputar 2 kali, yang di belakangmu sudah 12 kali dianggap. Sehingga juaranya saya yang kelihatannya di belakang kamu. Kan begitu. Jadi hidup ini sebenarnya berputar di stadion. Tapi ternyata kalau setelah lipatan itu adalah putaran, belum mudah juga, karena hidup ini tidak datar. Dia bukan lingkaran tapi bulatan. Dia bulatan. Jadi kalau bulatan itu ada dialektika yang lebih menyeluruh. Jadi kalau lingkaran itu cuma datar, terus ada bulatan, kalau bulatan itu ada random dari lingkaran-lingkaran yang tidak terbatas juga. Ini kalau mau ngomong cara berpikir. Dan kita sekarang semakin lama semakin dekaden, semakin modern semakin dekaden. Semakin ada kuliah, semakin ada teknologi. Tapi ini tidak merupakan anjuran untuk supaya Anda berhenti kuliah. Anda berhenti kuliah untuk tahu kelemahan-kelemahan dalam ilmu modern. Kalau kita pakai itu tadi, pertama, setelah kita ke hidup ini, misalnya kalau beliau tadi menyatakan ada organisme diam dan organisme bergerak. Itu sebenarnya pandangan kalau dalam fotografi itu medium shot. Atau bahkan close up. Kalau Anda pakai long shot, sebenarnya tidak ada yang diam, tidak ada yang statis, tidak ada yang datar dalam diri. Apapun saja, hidup ini selalu bergetar dan selalu mengalir. Getarannya itu mengalir dan alirannya itu bergetar. Sebenarnya seluruh hal itu begitu. Demikianlah cara berpikir, demikianlah membangun negara, demikianlah memahami rakyat, demikianlah memahami rumah, demikianlah bergaul dengan orang lain, demikianlah nanti Anda bersuami istri. Memahami istri itu sampai hampir mati Anda belum selesai menikah dan membuat. Jadi kalau bertengkar itu saya saja, kalau tidak bertengkar berarti tidak saling ingin tahu satu sama lain, hanya memanfaatkan keenakan-keenakan setiap malam. Dan memang enak nanti. Oke. Jadi tidak ada yang diam sebenarnya. Oke, ini kita akan kembali dari garis kepada Tuhan ini bikin apa ya? Katakanlah Tuhan itu X ya. Terserah Anda mau memahaminya melalui D Tripitaka melalui Bhagavad Gita, melalui Quran, melalui Injil, melalui Taurat, pun terserah Anda. Saya pokoknya ada yang kita sebut mana X Tuhan. Tuhan itu bikin sesuatu. Asal-usulnya karena dia katakanlah kalau pakai perspektif manusia, karena dia tidak ingin sendirian. Saya ingin mencinta, saya ingin punya objek, saya ingin punya subjek yang lain. Maka saya memancarkan diri saya, dan pancaran saya itu namanya cahaya. Kemudian cahaya itu saya puji sendiri, karena itu melegakan hati saya tidak sendirian lagi. Kalau dalam Islam disebut Nur Muhammad atau cahaya yang terpuji. Nah, cahaya terpuji ini, kalau ada orang Islam disebut kun, itu cara Allah menciptakannya itu bilang kun, jadiyah. Terus, saya kun, maka jadilah. Jadilah ini selama 14 abad Quran diturunkan, diterjemahkan sebagai wis dadi. Padahal tidak ada barang yang wis dadi. Tidak ada barang yang sudah jadi. Jadi terjemahnya bukan jadi, maka jadilah. Jadi itu disebut Tuhan sendiri. Seperti kalam yang bilbas, artinya sekejapan mata. Dia bilang kun, kemudian berlangsunglah cinta itu sekejapan mata. Tapi sekejapan matanya Tuhan itu adalah 2 juta tahun di Sangiran, 4 juta tahun di Kaku. Jadi jadilah, itu terjemahan yang menurut saya tidak mendekati faktanya. Yang mendekati faktanya itu adalah berlangsung. Jadi sekarang itu sedang berlangsung pun tadi itu. Kalau Tuhan bilang saya menciptakan alam semesta dalam 6 hari, jangan percaya. Itu kan untuk Anda, itu kan seperti Anda apa jenisnya menuntun anakmu yang cilik memperkenalkan benda-benda yang kelihatan kepada anakmu dengan bahasa anak itu, tapi tidak benar-benar Tuhan menciptakan dalam 6 hari. Usianya dari jerit itu beres, gitu kan? Nah, 6 hari itu supaya Anda paham, supaya makhluknya itu paham. Jadi sekarang itu sebenarnya sedang fayakun, jadi bahasa Arabnya mohon apa, jadi ini saya agak bagus sih soal bahasa Arab, karena asumsinya rata-rata tidak bisa bahasa Arab. Meskipun saya salah. Fayakun itu artinya maka berlangsunglah. Ya. Kalau jadilah, itu bukan fayakun, tapi pakanan. Allah tidak pernah bilang kun fakana, kun fayakun. Fayakun itu tetap berlangsung sampai sekarang ini sedang berada dalam atau di tengah keberlangsungan kun itu. Ya. Ini kalau saya, ini supaya kita punya, saya merasa bahwa saya untuk menjelaskan ini harus memaparkan cara berpikirnya, cara melihatnya yang dinamis, yang tidak pernah ada diam. Sekarang semua dunia dilangsungkan dalam kediaman dan kediaman. Pokoknya harus liberal, gitu, mandek. Kerenyan harus yang konservatif. Terus setengahnya harus moderat. Moderat itu yang menang. Diem. Ini Ahok, ini Anies. Ahok adalah Ahok yang diem. Statis, Anies adalah Anies yang statis. Padahal di dalam Ahok ada Anies, di dalam Anies ada Ahok. Sebenarnya mereka tidak ada bedanya. Mirip-mirip saja. Selalu merasakan sedikit dengan dinamis. Anda pelajari Anies ketika para makinnya, Anda pelajari Anies di Taman Yuwono 19 bagian situ, itu mbahnya Anies. Saya ini teman mbahnya Anies. Jadi rasa ngejak-ngejak aku macam-macam. Aku mbahnya aku ini kan gitu. Akhirnya saya itu berteman baik sama mbahnya Anies. Setiap pagi saya berdialog, subuh-subuh itu di kabupaten dan seterusnya. Saya ingin menyampaikan sama Anda, Anda jangan ikut statis, tidak ada statis. Tidak ada, oh ini punya air religius, ini punya air sosial, tidak ada. Di dalam sosialitas, ada dalam kepenyataan sosial ada religi. Ada, di dalam religiusitas pasti harus ada sosialitas, tidak boleh religi tanpa komitmen sosial. Tidak bisa dekat sama Tuhan tanpa mengajak orang lain. Tidak ada kesolehan pribadi, terus ada kesolehan sosial. Itu pasti idiom atau terminologi ciptaan manusia modern yang statis tadi. Masa ono kesalahan juga. Kalau tidak soleh sosial, ya bukan soleh. Bukan soleh juga. Jadi itu, saya terus lucu-lucu dan bodoh-bodoh. Nah, saya tidak menganjurkan Anda untuk memahami buku Sutonoyo ini dengan kemadekan-kemadekan pada musuh itu. Nah, sekarang saya kembali dari awal, saya kembali ke awal kegiatan. Nah, manusia itu diciptakan sebagai subjek. Subjek yang paling utama sesudah Tuhan sendiri. Bukan objek. Subjek. Jadi fa'il. Jadi Allah sendiri terus menciptakan Allah yang lain yang berasal dari dirinya sendiri disebut manusia. Sebelum itu ada unsur-unsur yang dia ciptakan. Pertama menurut memandangi cahaya. Cahaya itu kemudian oleh Tuhan diselenggarakan informasi. Ada putaran, ada kumparan-kumparan. Kemudian ada muncullah berbagai unsur, ada energi, ada frekuensi. Kemudian sampai ke benda, benda itu macam-macam. Kalau Cina mengatakan ada kayu, ada api, ada logam, tanah, ya terserah. Kalau Jawa ini macam-macam orang pendapatnya dan penemuannya. Tapi intinya manusia itu satu-satunya subjek sesudah Tuhan sendiri yang punya seluruh kelengkapan kita. Seluruhnya. Jadi di dalam manusia ada setan, ada malaikat, ada potensi setan, malaikat, iblis, logam, api, tanah, semua ada di dalam manusia. Jadi teman saya lihat, kalau Anda mau baca buku ini lahir dari manusia yang masih manusia. Jelas ya? Bukan manusia yang terpenggal menjadi sarjana. Bukan manusia yang cacat menjadi ulama. Manusia yang diamputasi menjadi intelektual, cendekiawan, pejabat. Itu amputasinya bisa-bisa. Nah, ini buku lahir dari manusia dengan kelengkapan dan keutuhan manusia sebagaimana yang dulu Tuhan maksudkan. Itulah iman Budi Santoso. Tidak ada urusan uji-memuji. Tidak ada urusan. Thomas Iman itu kaptek. Tak usulin untuk pakai BlackBerry, ya Samsung, ya Raja bisa menjadi jadi aneh pada pembelian ini. Sementara kan saya jagoan teknologi. Masih mending tapi dibayar daripada Ungu yang SMS pun tidak bisa. Rendrat tidak bisa SMS. Sampai akhir hayat. Bayangin Pak Umar Khayyam sampai meninggalnya mok si jenis ibu si jenis tiki dan saya kira dia takut kehilangan keutuhan kemanusiaannya kalau pakai komputer yang gitu. Karena memang ada efek-efek mental, ada efek-efek ilmu, ada efek-efek macam. Dari situ teman sekalian, saya ingin mengajak lagi. Maka kalau sekarang ini misalnya akan ada konferensi Tuhan yang bikin, ada tujuh langit, kita di bawah langit pertama. Tuhan bikin ada makhluk-makhluk yang juga punya kelengkapan tapi tidak selengkap manusia. Jadi misalnya, oke, kalian makhluk-makhlukku ketemu di langit tiga. Tolong pilih siapa utusan di antara kalian. Terus malaikat rapat memutuskan yang diutus di bil. Kalau Jawa, Jogorolo. Kalau orang Jawa modern, Jawa ini sekarang, Jogorolo. Kalau Jogorolo. Israfil, Rasulullah. Kalau Israel, Mujurullah. Orangnya Jawa yang duit jenis diri. Dan orang Jawa yakin jantan berjalan itu dia tidak Jogorolo cuma ngomong-ngomong dengan orang Arab. Kalau orang Arab kan setengah mati ngomong Rasulullah kan ada terus kita menyangka nama aslinya adalah Jibril. Seolah-olah Arab lebih tua daripada Jawa, padahal Arab itu hanya cucunya Nabi Ibrahim, sementara Ibrahim adalah cucu kita. Jadi kita lebih tua jauh. Sangiran jelas dong, dan 30 lebih tua lagi. 10 berdua lagi pun saya tidak apa. Dari situ terus sekalian, kalau Tuhan menyuruh kita rapat, makhluk-makhluknya rapat, tentu saja Tuhan tidak menjadikan jadi makhluk itu pertama materi. Materi itu ada logam, ada unsur-unsur, sampai manusia menemukan ada kimia, ada asam, ada basa, ada sulfur, ada feri, ada sampai ada feri sulfat, ada asam sulfat, H2SO4, ada FE2SO4, ada macam-macam. Terserah manusia menggagas saya itu kan semua dicegat seperti kalau orang Arab bilang ahad dan jumlah ta'afiyah, kalau orang Jawa yang menemukannya kan wiki main pun bagi kiriwam. Dan kita sekarang memakai Arab dan Barat. Ya wis ora apa-apa, wong Jawa ngalah. Wis ora apa-apa timbangane wong sak dunia dikongkon melu Jawa kan nurun gak sih. Boso dari bayangan tidak tuh 17 Agustus ngadu boso Jawa lu kita ono presiden sing iso iki kok berarti ambo tenang ya. Wis mesti ra iso. Oke. Maka dari malaikat mungkin dipilih Jibril, dari kaum jin dipilih Ifrit, ya. Nanti dari ada makhluk dengan gradasi yang berbeda-beda. Tapi tidak ada utusan pohon, tidak ada utusan batu. Ya. Kan makhluk kan ada benda berketumbuhan, benda berketumbuhan berdarah daging, benda berketumbuhan berdarah daging bernafsu, benda berketumbuhan berdarah daging bernafsu berakal sehat. Nah, manusia punya kelengkapan lima tadi. Nah, ada beberapa yang lain punya kelengkapan lima, tetapi tidak sesempurna manusia. Kalau manusia betul-betul putus bagaimana Tuhan itu sendiri. Jadi ketika Israel disuruh bikin Adam, itu modelnya adalah dari Tuhan ini. Israel tidak yang bisa kaya aku. Akhirnya Israel bikin berjudi wajar Allah, dia bikin patung Adam itu persis seperti Tuhan. Yang ditampakkan kepada harap Anda tahu ya, kalau Tuhan tampak, itu jangan dipikir Tuhan begitu betul. Itu terserah-serah dia menampakkan diri seperti apa. Anda jangan tertipu, itu namanya subjektivisme. Anda jangan berpikir objektif material. Karena kalau Tuhan mau bikin, kamu percaya bumi datar atau bulat, ya sudah. Kalau bulat mas sayang, ya sudah, tak bikin bulat di matamu. Terus kamu apa? Datar, ya sudah. Daripada kamu pusing, bumi saya bikin tampak datar di matamu. Tapi aslinya belum dapat datar kan Tuhan sendiri ya. Terserah-serah dia. Atau dia bikin sedikit datar, sedikit bulat. Terserah-serah dia. Kalau dia marah sama kamu, nanti dibulin terus. Karena kamu itu agak nyayar sama Tuhan, bulan agak manjur. Begitu kamu bilang bumi datar, sama terus. Tuhan itu sudah, pokoknya ada dia itu alhamdulillah. Kalau tidak ada dia, bayangin tidak enaknya itu. Kan kita ini kan putus asa dia kan. Kalau tidak ada Tuhan, yang mau apa kita? Kan syukur ada Tuhan, sehingga putus asa itu bisa kita tumpangkan dia gitu. Lumayan kan gitu. Oh, gimana Indonesia ini mau apa kita? Kalau tidak ada Tuhan, kan kita bunuh-bunuh aja sama lain kan. Kemudian ada utusan dari makhluk di bumi. Siapa di antara bangsa-bangsa dan suku-suku di bumi yang paling manusia, yang paling belum teramputasi dan terpotong-potong, yang tercacat-cacat, yang masih utuh otaknya, pikirannya, hatinya, frekuensinya, cintanya, jasadnya. Dari seluruh bangsa-bangsa, mohon maaf, akhirnya semua, kalau Anda baca buku itu, ini cerminan bahwa bangsa Jawa adalah bangsa yang masih lebih utuh dibanding bangsa-bangsa lain di dalam eksistensi kemanusiaannya, kelengkapan perhatiannya terhadap segala sesuatu manusia sebagai itu. Nah, jadi berarti dari bangsa-bangsa di dunia yang akan diutus ke langit ketiga adalah bangsa Jawa. Tapi bangsa Jawa harus milih siapa di antara bangsa Jawa yang diutus untuk rapat di langit ketiga. Akhirnya bangsa memilih iman itu satu. Siapa? Siapa yang merhatiin gagah baru? Siapa yang orang Jawa yang masih mikir gayam? Sopo gajah, hanya dia. Aku kenal dia kelas 1 SMA tahun 1970 bulan Februari. 1970 saya kelas 1 SMA. langsung bilang. Dan saya masih pakai celana pendek, dan saya masih minder melihat, ya Allah, ini punya Erin ini gitu. Nah, kalau datang kan pakai buku, gitu, punya isinya puisi semua. Contoh bikin kita semua tidak percaya diri, wakil, kalau gitu, ya, usianya, ya. Masuk sabana lagi, wakil, yang namanya iman, budi santoso, kebulan dasar awal, dan bapaknya Lilin, jadi Mas Marno Pradula Pati, itu tiga malaikat. Dan kita gak bisa menjangkaunya. Dan sampai hari ini saya tidak menemukan orang yang lain kecuali yang memang saya temukan pada bulan Februari 1969 itu. Dia adalah iman berdiri dan besar. Dulu sampai sekarang dia seperti ini. Untung. Orang cerdas Bapak Palu ini tadi. Orang globalisasi modal dewe. Orba, orwa, reformasi, orang terpengaruh. Mas Iman tetap utuh dari dulu sampai sekarang. Saya ingin sewa agak sudah waktu, tidak lagi. Mas Iman ini pernah toliti langkat menjadi gelandangan di sekitar 2 tahun. Gelandangan dalam arti yang sebenarnya. Orang gelandang orang, gelandangan negeri lantau. Jadi tukang becak beberapa menit. Ya, itu orang politik. Kalau Mas Iman benar-benar gelandangan. Benar-benar gelandangan. Jadi kurajus, untuk kurangkan warga ya. Dan saya pada suatu hari, 2 kali Mas Iman dulu Mas Iman. Mas Iman dulu, sok langsung dulu Mas Iman. Dengan kurangkan dia ya. Bisa menghubungi ya. Saya waktu itu sudah punya jeep. Jeep. Rilis. Lamas ya. Nah, ketika suatu hari terus aku nekat, aku bilang, Mas yang lewat, Mas. Mas Iman akhirnya naik mobil saya, dia ajak ke Batang Kuburan, mulai mandi di sana, gini-gini, malamnya tak ajak ke kantornya Mas Teguh. Ya, dan seterusnya. Anda tahu gak? Saya kan tidak punya feudalisme. Saya kan tidak pernah bilang gelandangan itu begini, kalau orang kaya begitu, ulama itu tidak ada. Saya taunya manusia. Dan yang saya cek adalah kemanusiaannya. Dan Mas Iman itu, naik mobil saya, ini aku itu sudah ini jadi mobil jadi lebih terang-terang ya ya saya tapi yang saya tidak pikir itu yang saya takjub itu Louis Iman ini gila jadi dia sedang baca KL ngetik jajar-jajar ya mas Pak Amir Mas Iman bisa baca di situ yang saya takjub itu Mas aku gelandang loyal kowe kowe seminggu aku wis mesu bajingan mendorasu tapi gelandangnya kalau kejar ini, solidar, toleran, melihat temannya jadi gelandangan, tidak ada yang menyantuni, kan gitu kalau saya. Mas Iman enggak. Mas Iman itu pikirannya jernih, pengetahuannya mengenai negara, masyarakat, semuanya sip. Sip. Pikirannya hati ini orang mangkel. Jadi, menjadi gelandangan 2 tahun tidak membuat dia marah, Mbak Nana. Dan membuat dia marah kepada negara. Dan aku tahu mobilku mogok menganjur di tengah alas. Kui orang luar sih belum lari dulu. Jam 11 malam sampai jam 3 pagi tidak satu pun mobil mau menolong aku di jalan pinggir jalan mobil mogok. Dan aku langsung masuk gajian. Aku tuan pengajian honor ini. Apa sama kata kuru ini, belum mau pulang bawang. Sambil tak punya kapten modal tak jadi aku ini butuh bang gembel aku lesu lesu hati saya mas artinya yang menemukan saya pun jadi dapat jadi saya itu dicoba dikasih ujian mobil mogok tengah malam di pinggir aku lesu masih mas 2 tahun jadi belajaran lesu pikirannya jernih. Maka kalau buku Sutonoyo yang lahir itu saya tidak heran sama sekali. Oleh karena itu Mas Kalian Sutonoyo ini mempermalukan UGM, mempermalukan semua universitas, mempermalukan semua dokter dan profesor. Betul. Kita tidak usah bermimpi UGM akan memberi gelar dokter honoris causa. Kita yang malam hari ini secara resmi kita rakyat melantik Iman Budi Santoso adalah Dr. Honoris Causa. Ini bagi kita, ini buku harusnya hasil penelitian S3 itu pun dalam waktu yang sangat lama. Nah, oke. Tentu saja kita tidak menjadi lebih besar karena dia Dr. Honoris Causa. Dia tidak juga. Jadi kalau di Dr. Honoris Causa tidak cukup untuk gedenya. Oleh karena itu kita tidak puas dengan dokter hasilnya. Kalau kita cari kecewa, Mas, mungkin beliau bisa kita sebut seorang Panembahan. Panembahan itu agak sedikit ada hubungan sama birokrasi, maka mungkin dia begawan, begawan kebirokrasian. Tapi begawan kan peran sosialnya hanya mengayomi orang pinter, gawurwe bubur, jeruk, ditakoni wong, jawab, gitu ya. Tapi menurut saya dia punya spesifikasi melebihi begawan dan Panembahan. Dia seorang iman empu agung, iman budisan besar. Ini Mas, yang saya punya, kenapa empu? Kalau empu itu, misalnya empu gadrim, empu supo anom, yang bikin kaya sanggolat, yang bikin kaya nombor-nombor, setelah bersosok, itu seorang empu. Empu itu, kalau Anda mempelajari bagaimana empu bikin keris, Anda tidak bisa membayangkan ada manusia modern yang mampu melakukan seperti itu. Itu tidak hanya lagunya, tidak hanya bagaimana merasukkan kesepuan dan kesedan ke dalam keris itu. Ya. Tapi bahwa dia punya ilmu untuk memilih logam mana yang untuk keris, logam mana yang untuk pedang, logam mana yang untuk pisau. Karena tiga-tiganya bertiga level. Kalau pisau cangkul itu untuk cari makan, itu masih masalah yang sangat rendah. Kalau pedang itu untuk menjaga keamanan, kalau keris adalah untuk kemuliaan dan kesaktian bagi manusia. Dan seorang empu tahu persis. Jadi sekarang, jadi sudah dua gelar ya, dokter dan kawasan lebih tinggi lagi. Empu agung ki budi sampai. Yang ketiga gini Mas, sekarang kalau kita pakai terminologi lagi, jadi Mas Iman, jadi dunia ini kan kekayaannya luar biasa dari itu. Jadi Indonesia itu kan tambang emas, tambang emas. Dan Mas Iman ini kan kalau di antara logam-logam, saya kira dia emas. Ya, pokoknya logam boleh ya. Nah, Mas Iman ini emas yang ada di tangan seorang empu masalahnya. Jadi produknya itu benar-benar emas yang dijadikan produksi nilai hidup yang tinggi, nilainya entah itu biasa, entah itu keris, entah itu apapun. Tapi pokoknya emas yang jadi. Sementara kalau saya melihat diri saya, aku ini melogam. Bener aja dong. Sok jinggul nambal untuk mobil, sok jinggul ganjil menari. Kan itu fungsi saya. Saya kan tidak cocok aja anunya, apa namanya, eksistensinya. Saya ini logam yang diiris-iris, digergaji itu difungsikan sesuai dengan kemauan masyarakat. Ya kan? Kan cuma itu, menurut saya. Ono wong rabi 6 tahun ramah teng-teng, aku wong. Ono satu saat, ya. Ono wong dagang orang itu, orang originalis, aku penyebur, penyelaris. Oh, semua keperluan-keperluan sehari-hari masyarakat itu saya adalah logam-logam medium-medium, jadi logam bukan mulia, yang dipakai-pakai untuk keperluan yang bermacam-macam. Jadi kalau orang mencari di mana letak saya, tidak ada. Saya ada di mana-mana, tapi tidak ada di suatu tempat. Karena kadang di rodone mobil, kadang di lisnya kuda, kadang menjadi apelnya kuda, itu saya. Gitu loh. Itulah perbandingan saya dengan Mas Iman. Kalau Mas Iman itu emas yang ada di laboratorium sempu itu. Dan produksinya adalah keris-keris ilmu yang luar biasa. Dan konstan dari tahun yang saya kenal, 60-an akhir sampai 2017, Mas Iman adalah emas yang bersih, yang jeling, yang bercahaya, dan tidak dikotori atau diracuni unsur-unsur apapun selama sejarah ini berlangsung. Terima kasih. Sekali lagi saya, buku ini saya sangat merekomendasi. Dan Mas Iman, jangan dipikir malam ini juga saya ngomong mengenai Sutonoyo. Aku itu sudah jatuh Sutonoyo yang tinggi. Wes aku yang mak yang itu tak ameri yang tinggi. Itu loh wes alang-alang gitu, jombang dicembung-cembang. Dan saya sih kemarin mak yang kita di Surabaya, di Bia Cukai, di Angkasa Pura, kita sebut siapa itu mas? Bahwa Jawa Timur itu dilumuri Arab. Kalau dibeli oleh Arabnya, ternyata dia lebih Jawa daripada Jogja dan Solo. Karena Jogja Solo kan anaknya Jombang. Tapi itu. Jadi saya itu mencoba ketutupan selawat. Blindek, jebur lebih tua daripada Jogja dan Solo. Kan Jogja kan baru kemarin, 2 abad setengah. Itu Jombang kan dari dahulu, bahkan jauh sebelum Jombang kedatangan Arab, yang datangin Arab-Arab ke Jombang kan banyak terus tuh. Terus pikiran dari Demak, dari Semarang, datang ke Jombang, oleh buyut saya ditampung, dikawinkan, diusahakan tanah, bikin usaha tren, dan seterusnya. Jadi saya ini aslinya bukan Selatan, aslinya saya ini Jombang. Jombang itu titik koordinat terpenting dari seluruh sejarah Jawa itu. Anda harus tahu titik Jombang, Malang, Sidoarjo, Tuban, Bintan, itu. Kalau ada lumpur di sana, sebenarnya sekitar struktur 5 itu tadi. Tapi ini soal lain. Nah, jadi saya senang sekali Mas Iman membuat buku ini luar biasa, dan saya akan dalam mendidik dengan coba dengan ini ya royal gini. Ya terusnya masih banyak yang saya bisa kontribusikan kepada Anda semua melalui bukunya Mas Iman. Tapi saya kira waktu saya sudah sangat saya langgar. Saya berikan kepada Anda. Terima kasih. Kalau tadi saya menyampaikan kisah seperti itulah saya. Karena apa? Ya, muncul. Kalau dalam buku Sutonoyo Dada Baru, saya ingin menceritakan sedikit sebuah kisah yang saya tidak pernah membayangkan bahwa itu terjadi. Mengapa pada akhirnya pada suatu masa seperti ada sesuatu yang harus saya kerjakan. Ternyata kalau dirunut-runut berkaitan dengan sastra, orang-orang kalangan tertentu banyak suka mengambil. Jadi kita pernah ngobrol panjang kita di biro. Saya sampaikan ke kamu, hari ini kalau ada orang-orang mengatakan mari kita kembali pada hukum riba, barangkali banyak orang akan menolak. Terus hutang itu adalah cemoh mau. Hukum hutang itu adalah hukum yang paling menungso reso gawe alas. Jadi keliru besar kalau tadi Pak Rendro mengatakan mengenai puisi, kok aneh-aneh dikatakan hutang jadi. Kenapa bukan perkebunan jadi? Di hutan itu alam orang-orang mengatakan oh indah betul semua. Nah kemudian sampai pada suatu saat saya sampaikan kepada Sanggur, mengapa ada istilah namanya kurma, ada istilah namanya hama, Ya wong lanang kuwi didhawuhi usialan manane yang koyo ngono. Mengapa disebut sebagai hama? Mengapa belalang disebut hama? Mengapa ilalang disebut gulma, tanaman perusak? Jadi ada teman-teman yang mengganti di pertanian perkebunan jelaskan merusak loh. Sejak kecil saya hormat betul sama yang namanya ilalang. Dipakai di pintu libur urek terus. Silakan dia. Orang Jawa saya pikir berguru pada ilalang. Ditinggak sopo wae. Lolos. Mati, urip meneh, mati, urip meneh, mati, urip meneh pada ilalang. Hormat saya kepada leluhur sebuah desa kelurahan di Jogoroto Jombang. Nomor satu yang saya temukan, alang-alang Caruban. Jeneng alang-alang ribuan orang membencinya. Jogoroto memuliakan. Juga di Pulau Madura hanya ada dua Prakat Pangkalan memuliakan nama alang-alang. Ini tentir alang-alang. Nah, waktu itu kemudian ini kisah saya ketika menceritakan Sahnun. Ini kan dia beliau menceritakan Sahnun. Tiba-tiba Sahnun seperti biasa kemarin kalau membahas puisi beliau kan saya sampaikan mau jadi kaku. Sahnun itu juga kaku. Besok. Karena beliau tidak ingin dikaku. Sinau nomo. Puisinya Sahnun itu caranya mikir, iya analisisnya gimana. Sinau nomo. Akhirnya teman-teman berdekatan dengan Sahnun, orang yang namanya Sahnun. Wah. Tiba-tiba dengan tangkas sekali dia mengatakan dia lepas. Awal ide itu nek mangan daging buahnya dipangan telur itu buah saya nambah ya bodoh kalau salah daging buahnya dipangan isinya salah dibuang. Saat itu saya juga gak mau kalah, saya sampaikan cah hari ini apa janjanya dititahnya kusia lari dipangannya menungso. Jadi digorong. Sahnun mengatakan untuk regenerasi padi itu sedikit saja. Jadi kita sebenarnya kayak perampok. Coba itu pembicaraan kecil yang aneh di balik. Dengan Pak Renfil tadi sudah diceritakan kalau dengan Sahnun banyak sekali dengan tumbuh-tumbuhan seperti itu. Sebetulnya mari kita renungkan kembali. Daging pelukwi jajan ini tiba menungso atau tiba coklat atau tiba padahal kalau kita renungkan lagi, kita teliti lagi daging buah yang kita makan itu sebetulnya kan untuk melindungi bijinya. Pada suatu saat biji itu akan tumbuh. Kita memakai bijinya justru untuk pertumbuhan tanaman itu sendiri kita buang kemana-mana. Tidak kita hormati sama sekali. Sing dihormati mung dagingnya wae sing enak. Disitulah waktu itu waktu Sahnun mengatakan itu saya berpikir puisi itu ternyata kadang juga kayak gitu. Mung dibolehi sing enak-enak, sing indah-indah yang berkata-kata kita luncurkan tetapi akarnya tidak pernah kita perhatikan. Buku ini adalah sebetulnya mengajak membaca untuk Oppenheimer. Akar-akar puisi panjenengan dari teman-teman sastra Oppenheimer. Ojo mung kembangnya yang dipakai, maknanya, manfaatnya, tetapi nilai dan wujudnya itu. Tadi saya menyatakan bahwa buku ini bukan kebetulan. Dulu saya menjelang sunat, jadi sesudah pas 6 SR di Jawa banyak sekali anak-anak laki-laki kalau sunat itu sudah menjelang masa adolescence. Kenapa kira-kira? Itu ada kisah yang lain. 3 hari sebelum saya sunat oleh simbah dijauhi poso, dari poso itu. Orang-orang mengerti kesehatan poso ini maupun poso. Terus kemudian sehari sebelum sunat, biasanya, bukan biasanya, sunat itu senantiasa terjadi kalau tidak sebelum jam 9 pagi mesti 1 baris maghrib. Di Jawa adalah seperti itu. Ojo dilawan, ojo kepingin sunat. Misalnya nanti punya anak, Pak aku kepingin sunat jam siji awan, yo ojo ngawur. Sunat itu pagi atau sesudah maghrib sebelum isya itu. Mengapa? Itu peredaran darah. Orang Jawa punya pengetahuan sendiri. Ojo disepeleke, jangan nyepeleke welah. Sing asline saka Bangkulu, landesane kunir. Ojo disepeleke, meskipun sekarang tidak digunakan. Ojo dianggap salah. Nah, kisahnya sehari sebelum besok sunat itu saya digawi dulu ruang yang kebun. Itu ruangan itu. Kosong-kosong dari ruangan ngomong. Ternyata simbah itu nyediani cikal puyuh, bukan cikal kelapa dalam, bukan cikal kelapa puyuh. Cikal kelapa puyuh itu buahnya banyak, pohonnya rendah karena bunganya serumah. Kalau kelapa dalam, kelapa besar itu dia hidup sendiri, dia tidak akan bisa berbuah karena berbuah persaringannya bersilang. Kalau kelapa puyuh itu bunga jantan dan bunga betina ada dalam satu pohon ini. Oke, duduk jangan deh, tanah yang sudah remah demikian disuruh ngambil satu ember demikian. Baik. Bibit cikal sudah disiapkan, lubang sudah jadi, pupuk sudah jadi. Saya pikir segera saya menanam. Ternyata tidak. Saya dijauhi nyombok mandi sama nyombok cikal. Ujung lecek. Masih saya ingat, saya dijauhi mengkurup. Muncul itu dari itu nandun cikal itu. Sibah kemudian dahulu play ditiloknya dengan seorang Sibah dikasih ada doanya ini saya niloknya ya. Saat saya menanam cikal kelapa puyuh itu beliau seperti berfatwa. Kisah masa masih ingat sekali dalam bahasa Jawa bunyinya demikian. Lain jalan disik bapakmu nalika kowe lahir ora nandur buah saiki nandur dhewe kanggo tandha kelahiranmu lan saiki kowe sarasa wis dadi bocah dewasa. Waktu saya mau bertanya, beliau tidak memperkenalkan wis pohonnya tak bumi. Jadilah pohon itu saya tanam dengan doa. Tidak boleh, saya masih ingat sekali, tidak boleh diinjak sesudah tanahnya dimasukkan, dikumpulkan, terus kemudian disiram, waktu saya mau berdiri, mau menginjaknya, beliau melarang. Orang kenal. Tuhan ini juga, Tuhan ini mengandung Gusti Allah. Orang itu aku ingin dari kaki Tuhan. Tuhan ini bisa jadi dulu selama itu. Waktu itu saya tidak pernah, hanya saya ingat. Seperti tadi dikatakan mengatakan diling-iling. Karena sejak kecil saya sudah dihitungi pekol sama simbah itu berkara ikhlas. Rasulullah itu mau ngiling-iling mulai sombong-sombong. Terus dia diling-iling. Diling-iling, diling-iling. Terus toh, kuih kodokaruh moncol, kodokaruh simbah. Kalau kejenengan teman-teman memperhatikan bagaimana Cak Nun ngomong, daya pikirnya itu sebut begini. Opo bae bisa ngeling dalam kecepatan yang tinggi. Memang betul ini kan sebetulnya dia juga sudah menerapkan realisme matematiknya Inggris, mengkap. Daya ingat. Nah, dari kisah itu ternyata orang Jawa di masa lalu menganggap tumbuhan itu sombong, sedih. Mengapa demikian? Karena biasanya tumbuhan itu umurnya lebih tua, lebih panjang dari kita. Sesudah jauh kemudian. Dan ternyata saya seperti terpanggil kembali. Ada 324 minimal nama tumbuhan di Jawa, Jawa Tengah, Jawa Timur, DIY yang dijadikan tidak kurang dari 3.400 desa. Saya dengan Pak Renfil pernah berdebat perkara muji-muji. Itu ada kelurahan yang namanya muji-muji. Karena Pak Renfil sebagai orang kata tidak terlampau belum terlalu paham Jawa, sama katakan muji-muji itu win. Ah betul mas, yang betul. Mari kita cek, kita buka lagi karaoke itu muji-muji. Kalau di sini sudah masih ada Mas Heri Condro Santoso dari Boja, saya menyaksikan sendiri jenenge wit moja muju. Kalau dalam bahasa hutan itu cemoro tempo. Pohonnya bisa sebesar tiang itu, bulat demikian, cabangnya hanya sepanjang tangan manusia. Itu kualitas ekspor untuk Indonesia. Penengok kok di situ sampai ada nama moja muju. Sebelah yang tadi disinggung tanggung dalam puisinya Timoro, jalan Timoro itu kan tadi mahal Pledoria, hospital yang dulu dibikin untuk pendok peris itu. Pendok peris itu kayu kati mahal. Kalau di Yogyakarta Nuwun Sewu, kalau ada dinas kebudayaan Pak Agus Amrullah sangat memalukan. Sangat memalukan karena ada nama pohon manggir yang tidak ada di Jogja. Kamu kok jelas dihapus manggir Wonogoyo. Apa salahnya kok wit manggir tadi juga dihapus dari Yogyakarta. Justru pohon manggir dimuliakan oleh masyarakat Rogo Jambi, Banyuwangi, sama Banyumas. Nama pohon manggir Rogo Jambi sama Nusa Manggir itu di Banyumas. Ngayuk Yogyakarta tidak ada, hanya Tukuk Manggiran yang ada. Mas Toto Sudiarto mengganggu saya juga, mana hutan mentaok di Yogyakarta. Disini ceritanya harus mentaok. Bukan mentaos. Kalau mentaos itu kayu yang dijadikan bagian di masa lalu, kalau pada kita mau jumatan ke masjid, sholat ke rumah-rumah kan tidak ada. Itu kayak mentaus. Di mana kayu mentau? Di Yogyakarta. Pohon mentaunya di mana? Terjadi penghapusan. Di Bojonegoro sama Cirebon, dua kota itu telah memuliakan pohon gayam menjadi identitas kota. Karena sejak zaman Belanda, pohon gayam dianggap sebagai dinilai berdasarkan penelitian Belanda menjadi nomor satu, sekali lagi nomor satu untuk pencegah polusi. Sekarang jalan gayam yang dulu kita punya teman sahabat di situ, almarhum Satora Harjo, jenengi diganti jadi Bukarto. Apa salah gayam? Kurang apa itu? Nah, banyak sekali hal yang seperti ini yang muncul. Kalau teman, adik-adik teman-teman sudah menempuh rawe, duit rawe, ingas, pemandu, itu tanaman-tanaman yang dibenci sama orang-orang, dihancurkan. Tapi jangan lupa, masih dimuliakan menjadi nama desa. Jenuh. Kalau bahasa Indonesia yang kepayang. Kalau Anda mengatakan mabuk kepayang. Mabuk kepayang itu kaitannya dengan keluar. Kepayang itu sama dengan keluar. Kalau ada Pak Minto, patung. Keluar itu nama lainnya adalah pucung. Nama lainnya adalah patung. Bahasa Indonesia itu kepayang. Itu memang memabukkan. Kalau adik-adik teman-teman pernah membaca peribahasa Melayu, ayo susu dibalas dengan air tuba. Wah, yo. Pernah melihat tidak air tuba? Air tuba jenuh itu kalau dicampur air akan menjadi putih warna seperti siapa. Mari kita mengenal lagi jenuh. Mari kita mengenal lagi. Untuk menunjukkan kira-kira adalah orang yang dua kerajaan besar yang sangat terkenal di Jawa, satu bernama Tarumanegara, itu berangkat dari nama pohon tarum, ini Bohera, ini Kapila, tarum, tok. Dulu untuk bironi kain batik. Yang kedua jelas Mojopahit. Desa paling banyak, nama desa yang paling banyak menggunakan di Jawa adalah dengan nama Jati. Nomor dua Mojopahit, nomor tiga Tanjung, nomor empat Jabe, kemudian Ringin dan selanjutnya. Mengapa itu diberi nama demikian? Silakan teman-teman mencari sendiri. Tetapi kita sudah diwaris. Disitulah ada kemerdekaan rakyat. Negoro Mawototo Deso Mawacoro. Mana ada teman yang dari Pemalang? Ada yang dari Pemalang. Ada desa di sana namanya Calon. Orang diganti sampai nongkrong yang bumi tuas tergesiki ontong pun. Ada yang teman dari Ngaju. Ada desa yang namanya Jampes. Orang tidak. Lah, Jampes itu kutu yang ada di Kemaluan. Ini juga tidak harus penting. So, betapa masyarakat kita hormati. di Lebang sama Tuban, besok saya jenengin namanya sama sama Sarah. Bulu Jawa kalau bulu Madura. Neng Lebang kalau gak yang di Tuban, jenengin lu kurang aja nih, Bajin Jawa kalau Bajin Madura. Indahnya. Neng selesai. Mana? Pulau Jo ada nama itu pulau harus dijual. Ini sebenarnya ada aspek pemikiran yang di Kubang kalau nggak pilih, ya saya juga hidup ya. Ada yang namanya genting ada di sini, desa Mocong. Itu sebagai ilustrasi bahwa masyarakat Jawa sangat toleran. Nama sejenis itu kalau desa Mocong, kalau di Jombang ada satu. Di Bloro kan gak tiru ada yang namanya Talok Wah Monsu. Ini udang yang bisa kuih ini buku ini adalah mengajak teman-teman monggo mengapresiasi kembali. Waktu saya menulis ini pada suatu malam dan jam malam mulai hilang betul-betul hilang. Anak saya bilang ini bohong-bohong tidak ketemu. Itu sudah saya tulis 57 halaman. Kisahnya saya sebetulnya hanya kepingin memberi contoh saja. Contoh seperti ada orang yang tidak terima. Jam 2 malam saya keluar kamar mandi, di dekat kamar mandi saya tinggal, ternyata di situ tunggu ternyata ada pokok awal. Tapi saya menulis itu ternyata di pokok ada yang teman-teman dari Madura ada pohon baraka. Itu makanya saya tidak menggunakan tanaman dari Madura, dari Sunda, karena bahasanya memang. Kalau misalnya teman dari Madura, kalau opat di tempat saya itu ada pohon yang namanya Parangkat. Aku gak ngerti. Pohon Anggong di Sunda namanya Hajua. Tapi ya gak ngerti. Ya wis Jawa. Silakan menggunakan pohon Sunda untuk mengenal kembali. Itu juga sebuah waktu saya menulis, saya ingat sekali salah satu ungkapan yang sudah disajikan tercantum kemana-mana budaya kontinuitas. Ada sesuatu yang selama ini kita miliki, kita lupakan, suka mengadaptasi, mengadopsi. Jadi terima kasih kepada teman-teman yang kehadirannya. Mengenai buku ini silakan mengapresiasi. Kalau ada kurangnya, kalau ada kurangnya saya minta maaf. Banyak sekali. Ada teman dari Turan, dari Malang. Turan itu adalah nama pohon. Saya tidak masukkan nama minggu, masih minggu. Tapi jadi Turan nama pohon. Sagi itu juga nama pohon, tapi terjadi dualisme. Ada juga nama desa Bojo. Bojo ini sopo sebojo. Banyak sekali yang masih kurang. Kalau ada kekeliruan-kekeliruan kepada yang sudah memilikinya, saya minta maaf. Silahkan untuk dikembangkan. Silahkan. Kenapa kok pohon gundam itu banyak sekali dipakai nama? Kenapa wit bulu pokoknya banget? Jadi kedekatan orang Jawa dengan tumbuhan itu kira-kira saya paham seperti itu. Semoga bermanfaat. Terima kasih.